Masih bersama DJ Ico. Are you ready?

kita goyang lagi bro. kursi, aku raneng ngambi andi, aku lungo among golera tepi. kita goyang lagi bro. We'll be right back.